الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع تابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. معاشر المسلمين، إخواني في الدين، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، di malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada kita semuanya kesehatan, sehingga di hari ini kita bisa beraktivitas dengan baik dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, disebabkan karena kondisi kita alhamdulillah yang masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat ini memang nikmat yang sangat berharga, nikmat yang agung, tapi sayangnya justru nikmat ini yang kebanyakan dari kita itu lalai. Kapan kita akan merasakan nikmat sehat itu begitu berarti dan berharga? Di saat kita sedang sakit. Di saat nikmat tersebut ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat tersebut ditahan sebentar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di saat itu kita merasakan ternyata ketika kita sehat begitu nikmat. Oleh karenanya, nikmat yang agung ini, nikmat yang besar, yang berharga ini, ternyata dari kalangan kita masih banyak yang lalai. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maqbunun fihi makathirun minan nas." Sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai dari keduanya. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu sering lupa dari nikmat tersebut. Keduanya adalah nikmat as-sihhah, nikmat kesehatan, wal faragh, dan nikmat waktu luang. Sehat merupakan nikmat yang berharga, karena ketika kita sehat kita betul-betul bisa beraktivitas secara baik. Dalam bekerja kita bisa bekerja maksimal, dalam berpikir juga kita berpikir dengan baik. Demikian pula tatkala kita beribadah, kita juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Bisa kita bayangkan kalau seandainya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit, sehingga kita tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari ma'isyah, sehingga fikiran pun terganggu. Nah, ketika kita tidak bisa mencari ma'isyah, lalu bagaimana kondisi anak istri kita di rumah? Persediaan sudah habis. Ketika libur sehari bekerja, ya libur juga makannya. Sehingga mengganggu pikiran, pikirnya pun akhirnya tidak fokus. Nah, beribadahnya pun demikian. Ketika kita sehat, alhamdulillah kita bisa berangkat, baik itu dengan kendaraan ataupun bersepeda atau mungkin bahkan jalan kaki, menghadiri majelis ilmu. Tapi ketika kita sakit, semua itu terluputkan. Kita tidak bisa berangkat ke masjid, kita tidak bisa menghadiri majelis ilmu, sehingga beberapa ibadah pun akhirnya terhalangi disebabkan karena nikmat sehat tersebut sedikit ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi karena begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, begitu besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan begitu perhatiannya Allah Subhanahu wa taala terhadap niat-niat kita, maka ibadah-ibadah yang sering kita amalkan pada saat kita sehat, kemudian kita terhalang dari ibadah tersebut disebabkan karena sakit, maka Allah Subhanahu wa taala terus mengalirkan pahala dari ibadah yang dia kerjakan dahulu ketika sehat, meskipun sekarang mungkin dia tidak bisa mengerjakannya disebabkan karena sakit. Nah, sehingga kebiasaan dari ibadah yang kita biasakan ketika kita sehat mungkin suatu saat terhalang, tidak bisa mengamalkan karena sakit, maka Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan pahala untuk dia meskipun dia tidak bisa mengerjakan ibadah tersebut dikarenakan karena sakit. Itu semua merupakan bukti begitu luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, begitu luasnya rasa cinta Allah Subhanahu wa taala dan perhatiannya kepada hamba-hambanya, kepada kaum muslimin dan manusia secara umum. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Di pertemuan yang sebelumnya kita membaca hadis Ummu Salamah yang menceritakan tentang kedatangan Ummu Sulaim, ibunda sahabah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, istri Abu Talha, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya perihal tentang apa yang dialami oleh wanita dari mimpi basah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tetap ketika wanita mengalami mimpi basah maka dia tetap wajib mandi apabila dia melihat air mani. Nah, di muqaddimah, di saat Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau bertanya perihal apa yang dialami oleh wanita dari ihtilam, mimpi basah, Ummu Sulaim memberikan muqaddimah, innallaha la yastahyi minal haq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari al-haq. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dinafikan dari sifat malu dari kebenaran. Semua itu disebabkan karena kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam permasalahan al-haq maka seseorang itu tidak boleh merasa malu darinya, baik itu merasa malu ketika bertanya maka tidak pantas. Kalau memang itu al-haq, itu merupakan ilmu dan kita butuh kita pertanyakan. Nah, demikian pula dari sisi pengamalan, ketika seseorang mengetahui bahwasanya itu merupakan kebenaran atau mungkin itu merupakan kewajiban, merupakan kewajiban, maka seseorang itu tidak boleh merasa malu di dalam melakukannya. Nah, ini terbiasa kadang-kadang dirasakan oleh orang-orang yang mungkin baru belajar agama Islam. Nah, kalau mungkin sudah terbiasa ya mudah ya kan. Seperti misal pakaian di atas mata kaki bagi kaum laki-laki. Nah, itu bagi yang tidak terbiasa itu pertama-tama akan merasa malu, merasa aneh, canggung ketika memakai celana kok di atas mata kaki. Kenapa? Karena memang kebiasaannya itu celana sampai ke bawah. Nah, tapi innallaha la yastahi minal haqq. Nah, Allah tidak malu dari kebenaran, maka demikian pula kita. Selama itu adalah hak dan kita mengetahui bahwasanya itu merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ancaman-ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pakaian yang sampai menutupi mata kaki bagi kaum laki-laki. Maka kita tidak boleh merasa malu. Kita amalkan hal tersebut. Kita kerjakan. Meskipun di situ kita mungkin merasa kita akan mendapatkan gangguan-gangguan dari orang lain berupa omongan-omongan, kebanjiran lah, kekurangan kain lah, dan yang semisalnya. Itu merupakan fase-fase atau tahapan-tahapan yang sudah juga dirasakan oleh orang-orang sebelum kita, yang mereka terdahulu mendapatkan hidayah, yang sudah dahulu mendapatkan pengetahuan terkait itu, awal mulanya mereka juga merasakan demikian, hinaan, cobaan, atau mungkin bahkan lebih parah daripada kita. Nah, sehingga dalam hal ini, di dalam mencari kebenaran dan demikian pula dalam mengamalkan kebenaran, maka seorang muslim tidak boleh merasa malu. Nah, terkait dengan sifat malu, maka kita menyebutkan salah satu dari aqidah min aqaidi ahli sunnati wal jamaah terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari keyakinan, dari keyakinan-keyakinan ahli sunnati wal jamaah terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ahli sunnati wal jamaah mereka mengimani dan menetapkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat malu. Allah itu memiliki sifat malu. Nah, sehingga Allah itu hayy, yaitu zat yang memiliki sifat malu. Berdasarkan beberapa dalil dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebelumnya dari Al-Qur'an juga tersebutkan, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis yang hasan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala hayyun karim, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi ay yarudduhuma sifra." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hayyun karim, hayyun yang maha malu, karim yang maha mulia, yastahyi min abdihi. Allah itu merasa malu dari hambanya. Idza rafa'a yadayhi ilaihi, ketika hambanya itu mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyaruddahuma sifra. Kemudian Allah mengembalikan kedua tangan tersebut dalam keadaan kosong. Dalam artian Allah itu merasa malu tatkala ada seorang hamba yang memohon dan meminta kepadanya, lalu kemudian Allah tidak mengabulkannya. Nah, di situ disebutkan Allah sifatnya hayyun, zat yang memiliki sifat malu. Demikian pula hadis yang berikutnya, hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk-duduk bersama para sahabat dalam suatu majelis, maka datang tiga orang. Datang tiga orang. Orang yang pertama melihat ada tempat yang kosong di majelis Nabi, lalu dia mengisi tempat yang kosong tersebut. Orang yang kedua, dia duduk di belakang. Dan orang yang ketiga, dia berpaling, tidak mau duduk dan meninggalkan majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian ketika selesai bermajelis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian terkait dengan tiga orang tadi? Salah satunya, amma ahaduhum fa'awa Allah. Yang pertama, yaitu ketika dia melihat ada tempat yang kosong di majelis tersebut, maka dia mengisinya. Sungguh dia telah berlindung diri kepada Allah, maka Allah pun memberikan perlindungan kepada dia. Ketika melihat ada celah yang kosong di majelis, dia mengisi. Hakikatnya dia telah berlindung diri kepada Allah, maka Allah memberikan perlindungan kepadanya. Wa amal akhar, adapun yang kedua, fastahyallahu minhu. Yang kedua yang duduk di belakang, dia merasa malu, fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu darinya. Wa amal akhar, adapun yang ketiga, fa'aradallahu anhu. Yang ketiga dia berpaling dari majelis, maka Allah pun berpaling darinya. Nah, yang syahid yang menunjukkan hadis ini bahwasanya Allah memiliki sifat malu adalah ketika menyebutkan orang yang kedua yang duduk di belakang, Rasulullah mengatakan fastahyallahu minhu. Orang yang kedua tadi malu, fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu darinya. Sehingga Rasulullah menetapkan Allah memiliki rasa malu. Kemudian hadis yang berikutnya dari Ya'la radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melihat seseorang yang mandinya tapi di tanah lapang tanpa penutup, tanpa sarung. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar memuji Allah dan menyanjung Allah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a was-sitra. Fa idza ightasala ahadukum falyastatir." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah hayyun sittirun, sesungguhnya Allah itu zat yang memiliki sifat malu, sittirun, dan suka menutup. Naam. Yuhibbul haya wasitra. Dan Allah itu mencintai sifat malu wasitra, dan menyukai atau mencintai sifat menutup aib, menutup aurat. Fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Maka oleh karena itu, apabila salah seorang dari kalian mandi, falyastatir, maka hendaklah dia yakni menutup dirinya dari pandangan orang lain. Nah, dengan menggunakan kain atau menggunakan sesuatu atau di tempat yang tersembunyi yang dia tidak nampak di pandangan-pandangan orang lain. Maka di sini pula Rasulullah menetapkan hayyun, Allah itu memiliki sifat malu. Hadis yang lainnya pula adalah hadis Ummu Salamah, yaitu hadis yang kita baca tadi di dalam kitab Umdatul Ahkam. Nah, terkait dengan kisah Ummu Sulaim yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa hadis ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang membuktikan, menetapkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sifat malu. Nah, sifat malu. Maka oleh karena itu ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana dalam akidah mereka, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ahli sunnati wal jamaah memiliki prinsip bahwasannya ahli sunnati wal jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah dan Rasulnya menetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli sunnati wal jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sendiri tetapkan untuk dirinya, dan nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa menafikan, tanpa merubah makna, tanpa menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Oleh sebab itu seluruh ayat-ayat dan seluruh hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memiliki sifat ini, Allah memiliki sifat itu, maka ahli sunnati wal jamaah menetapkan. Kenapa? Karena sifat tersebut ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menetapkan karena sifat tersebut ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa kita merubah, tanpa kita menafikan atau menta'til, dan juga tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Nah, sehingga jangan kemudian menuduh ahli sunnati wal jamaah berarti ahli sunnati wal jamaah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena ahli sunnati wal jamaah atau salafiyun menetapkan Allah memiliki sifat malu. Loh, manusia kan juga punya malu, berarti Allah dan manusia sama. Ungkapan mereka terbantahkan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Kaidah mereka apa? Menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Dan itu bisa. Seperti itu bisa. Sehingga kesamaan dalam nama itu tidak melazimkan samanya dari zatnya, hakikatnya. At-tasawi fil asma' la yulzimu at-tasawi fi adz-dzawat. Nah, sama nama tapi belum tentu tidak melazimkan zatnya itu, bentuknya, hakikatnya juga sama. Dan itu nyata di kalangan makhluk juga demikian. Iya. Si A dan si B, si A memiliki mata, si B juga memiliki mata, namun sifatnya beda. Ternyata ketika disandingkan bentuknya beda. Nah, si A memiliki sifat malu, si B juga memiliki sifat malu, tapi ternyata hakikat sifat malunya itu tidak sama. Nah, si A memiliki tangan, si B juga memiliki tangan, tapi ketika disejajarkan tangannya berbeda, tidak sama. Maka demikian pula terlebih lagi antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalaulah sesama makhluk aja, meskipun namanya sama, namun hakikatnya berbeda, terlebih lagi antara Allah dengan makhluk, tentunya tidak sama. Nah, tentunya tidak sama. Demikian pula contoh sebagai perbandingan nama-nama buah-buahan atau sifat-sifat di dunia, bentuk-bentuk di dunia yang kemudian juga disebutkan nanti di akhirat, di surga. Nah, di surga ada buah anggur, di dunia juga ada buah anggur. Nah, tapi jangan kita berpikiran, oh berarti di surga anggurnya sama seperti di dunia. Ada yang warna mungkin merah, ada yang warna ungu, ada mungkin anggur hijau. Lah, nah, di dalam surga meskipun namanya sama, namun hakikatnya belum ada yang tahu. Man la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nah, di dalam surga itu ada nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah kenikmatannya itu didengar oleh telinga. Bahkan nikmat surga itu tidak pernah terbetik dalam hati. Apa yang kita bayangkan dari nikmat surga yang begitu nikmat, maka nikmat surga melebihi dari apa yang kita bayangkan. Nah, padahal di dalam surga itu apa? Ada buah anggur, di dunia juga anggur. Sama nama, tapi hakikatnya berbeda. Nah, hadaiqa wa a'naba, iya kan? Allah sebutkan dalam surah An-Naba, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza, kemenangan, kesuksesan. Hadaiqa, kebun-kebun yang lebat di dalam surga. Wa a'naba, dan anggur-anggur. Nah, ada anggur. Air dalam surga, ada air. Nah, susu, ada susu. Khamar di dalam surga, ada khamar. Di dunia, khamar ada, air susu ada, air biasa ada. Tapi apakah hakikatnya sama? Tidak sama. Nah, sehingga kembali, sama dalam nama itu tidak melazimkan, tidak mengharuskan sama bentuk hakikatnya. Nah, seperti itu pula dalam metode kita dalam mengimani, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Kalau kita menafikan Allah menetapkan, kemudian kita nafikan, berarti bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah tetapkan, kita tetapkan. Apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, kita juga tetapkan. Tapi kita tidak menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Nah, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa huwas samii'ul basir, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ahli sunnati wal jamaah menetapkan sifat malu bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, jangan kemudian kita menyerupakan atau menyamakan sifat malu Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat malu yang kita miliki. Naam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang keenam dari bab al-ghuslu minal janabah. Qala al-muallif Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid ibn Ali bin Surur al-Maqdisi ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, an Aisha radhiyallahu anha qalat, kuntu aghsilu al-janabata min thawbi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ini hadis yang keenam dari bab mandi junub. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mencuci al-janabah. Ya, ini maksudnya aku mencuci sisa junubnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mencuci al-mani yang menempel di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya. Kalau kita bahasakan secara literal berarti kuntu aghsilul janabah, aku mencuci junub. Bingung nanti, mencuci junub itu seperti apa maksudnya? Maksudnya itu mencuci air mani yang menempel min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yakhruju ila sholati, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar menuju salat dengan pakaian tadi. Wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi, padahal masih terlihat basahnya di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lafdin li muslimin, dalam lafaz lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, sungguh aku pernah afruk, yakni mengerik, ya, bukan menggosok, mengerik. Nah, sungguh aku pernah mengerik pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkena air mani. Fa yusalli fi, kemudian Rasulullah menggunakan pakaian tadi. Jadi di sini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menceritakan perihal pakaian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunakan ketika beliau berhubungan dengan istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Yang ternyata pakaian tersebut terkena air mani. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mencuci pakaian tersebut. Ini mencuci bagian dari pakaian yang terkena air mani tadi. Lalu kemudian Rasulullah memakai pakaian tersebut, padahal bekas cucian dari pakaian tadi yang terkena air mani itu masih basah, masih nampak, masih basah. Dalam lafaz yang lainnya, dan kemungkinan ini di kejadian yang berbeda, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengerik, tidak dicuci. Kalau dicuci kan dengan menggunakan air, ini dikerik pakai kuku dari pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkena air mani, lalu kemudian pakaian tersebut dipakai untuk sholat. Dipakai untuk sholat. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, memberikan faedah kepada kita. Yang pertama yaitu begitu baiknya ya khidmat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelayanan yang sangat baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seorang istri, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ini dikenal sebagai wanita yang cerdas. Wanita yang cerdas. Sehingga beliau itu betul-betul memahami situasi. Sehingga beliau mengerti bahwasannya pakaian ini akan dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat. Sehingga beliau pun bergegas untuk kemudian mengecek, memperhatikan dari pakaian tersebut dari sisi kebersihannya. Terlebih lagi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha faham, mengerti bahwasannya pakaian ini adalah pakaian yang beliau pakai ketika berhubungan dengan beliau. Nah, sehingga pasti di situ terkena suatu benda-benda yang cair, apakah itu mungkin madi ataupun mungkin air mani. Nah, maka dengan dari kecerdasan Aisyah radhiyallahu taala anha, akhirnya beliau yakni gerakannya cepat, langsung dicuci. Nah, ternyata betul apa yang difikirkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya pakaian tersebut akan dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata dipakai oleh Rasulullah. Dalam keadaan Aisyah masih melihat bekas cucian dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi terkena air mani itu masih terlihat basah. Masih terlihat basah. Nah, di lain cerita, Aisyah radhiyallahu taala anha juga pernah, bahkan beliau dalam hal ini mungkin ya tidak bisa mencuci, tidak bisa membilas atau seperti apa, beliau mengerik pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkena air mani, beliau kerik. Beliau kerik karena beliau faham juga karena pakaian ini akan dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat, dan betul dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat dalam keadaan pakaian tersebut tadinya kena mani yang mengering, lalu kemudian dikerik oleh Aisyah radhiyallahu anha tanpa disiram, tanpa dicuci dengan menggunakan air. Nah, hadis ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah juga memberikan faedah kepada kita terkait dengan hukum air mani. Nah, terkhusus dari sisi najis atau tidaknya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang air mani ini najis atau tidak. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama fiqih. Pendapat yang pertama yaitu pendapat jumhur, mayoritas para ulama, pendapat kebanyakan para ulama. Mereka mengatakan bahwasannya air mani itu hukumnya adalah suci. Hukumnya adalah suci. Yang menunjukkan dalil bahwasannya air mani itu hukumnya suci adalah hadis yang barusan kita baca tadi, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Memang di lain kesempatan beliau mencuci dengan menggunakan air, ternyata di lafadz al-Imam Muslim di kejadian yang berbeda, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha hanya mengerik dari pakaian yang terkena air mani tersebut. Nah, namanya mengerik dari suatu kain itu pasti tidak 100% hilang, pasti ada yang tersisa dari bekas-bekas benda yang menempel tadi. Nah, kalau seandainya najis tentunya tidak cukup dikerik, maka harus juga disiram dan dicuci dengan menggunakan air sampai betul-betul bersih dan tidak terlihat lagi bekas benda yang menempel tadi. Nah, hadis yang barusan kita baca tadi. Dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil mani yusibu thauba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya perihal pakaian yang terkena air mani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama huwa bimanzilatil mukhati wal buzaq. Wa innama yakfika antamsahahu bi khirqatin aw bi idkhiratin. Ketika Rasulullah ditanya terkait dengan pakaian yang terkena air mani, maka Rasulullah menjawab, air mani itu sama seperti mukhat, ludah, wal buzaq, yakni buzaq itu apa namanya, ingus. Sama seperti apa, terbalik, mukhat itu ingus, buzaq itu ludah. Nah, sama seperti ingus dan ludah. Cukup bagi kamu untuk menghilangkan air mani tadi, antam sahahu bi khirqatin au bi idkhiratin. Cukup bagi kamu menghilangkan air mani tadi dengan menggunakan mungkin potongan kain atau menggunakan idkhirah, yakni sejenis tanaman untuk menghilangkan dari air mani tadi. Cukup dilap maksudnya. Dilap dengan menggunakan potongan kain atau tisu atau yang lainnya, atau dengan dedaunan. Nah, sehingga mengisyaratkan Rasulullah di sini tidak perlu dicuci. Nah, kalau seandainya najis, tentunya apa? Harus dicuci dan dibilas sampai bersih. Nah, ini jelas, meskipun riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mereka mengatakan ini bukan hadis Nabi, namun ini mauquf. Ya, ini dari Abdullah bin Abbas, itu bukan ucapan Nabi, namun ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Namun jumhur para ulama juga berpendapat dan menjelaskan, kalau dalil mungkin dari Aisyah tadi sudah jelas ya, sangat jelas kalau armani itu suci, karena Aisyah hanya sekedar mengerik tanpa membilas dengan menggunakan air. Kemudian jumhur menjelaskan dengan yakni kias-kias. Asal usul manusia itu dari mana? Kalau Nabi Adam jelas ya dari tanah, itu pun suci. Kalau selain dari Nabi Adam, manusia-manusia sekarang ini berasal dari mana? Dari al-mani, iya kan? Nutfah. Sekarang masuk akal enggak? Manusia sekarang ini itu berasal dari sesuatu yang najis. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Innal mu'min la yanjus. Seorang mu'min, seorang muslim itu tidak najis. Sekarang kira-kira baik enggak kalau dikatakan manusia itu berasal dari benda yang najis, yaitu mani. Nah, padahal seorang muslim itu tidak najis. Nah, ini pendekatan logika bahwasannya memperkuat pendapat bahwasannya al-mani itu tidaklah najis. Nah, meskipun kias ini merupakan hujah yang lemah ya, hujah yang lemah, namun sebagai penguat. Hujjah yang kuat itu adalah hadis Nabi, dan hadis Nabi jelas Aisyah yang kita baca tadi. Nah, Aisyah hanya sekedar mengerik pakaian yang terkena air mani lalu kemudian dipakai oleh Rasulullah untuk mengerjakan sholat. Kalau najis maka tidak boleh untuk digunakan sebagai pakaian untuk sholat. Nah, sehingga ini ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, beberapa adillah yang menguatkan pendapat jumhur bahwasanya al-mani tidaklah najis. Pendapat yang lainnya atau pendapat yang kedua, yaitu pendapat sebahagian para ulama, dan ini dinukil dari pendapatnya Al-Imam Malik, Abu Hanifah, juga pendapatnya Al-Imam Ahmad rahimahumullahu taala, mereka berpendapat bahwasannya al-mani hukumnya adalah najis. Mereka berhujjah dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, demikian pula Abu Ya'la, dan dari Al-Imam Al-Bazzar rahimahumullah ta'ala, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ammaru innama yugzalu thawbu minal ga'iti wal bauli wal madhi wal mani wal dami wal qai. Wahai Ammar, pakaian itu dicuci dengan menggunakan air ya, disebabkan karena terkena al-ghaid, tinja, kotoran manusia. Wal baul, air kencing. Wal madi, terkena madi. Wal mani, terkena mani. Wad dam, terkena darah. Wal qaid, dan terkena muntah. Nah, jadi Rasulullah di sini menyebutkan pakaian itu harus dicuci tatkala terkena kotoran manusia, terkena air kencing, terkena madi, terkena mani, dan terkena darah, juga terkena muntah. Nah, Rasulullah memerintahkan untuk mencuci, menunjukkan apa? Benda-benda ini yang apabila mengenai pakaian harus dicuci, menunjukkan benda-benda ini adalah benda-benda yang najis. Kenapa? Karena kalau tidak najis, berarti untuk apa dicuci? Tidak perlu dicuci, tidak perlu dibilas, mungkin hanya sekedar dilap cukup. Nah, namun di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencucinya. Baik. Hadis ini masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, riwayat ini secara lafad sangat jelas menunjukkan al-mani hukumnya adalah najis. Namun wallahu ta'ala alamu bisawab, ternyata hadis ini adalah hadis yang diingkari oleh para ulama. Berikut komentar para ulama hadis terkait dengan hadis ini. Yang pertama adalah al-imam al-bayhaqi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengomentari terkait dengan hadis yang barusan kita baca ini, beliau mengatakan hada hadithun batilun, ini adalah hadis yang batil. Al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan hada hadithun batilun la aslalahu, hadis ini adalah hadis yang batil yang tidak ada asalnya. Sebagian para ulama menyebutkan hadis ini adalah hadis yang palsu disebabkan di dalamnya ada perawi yang bernama Thabit bin Hammad. Dia itu adalah seorang yang dikenal sebagai perawi yang suka memalsukan hadis. Nah, sehingga hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Bahkan kalau kita lihat bisa dikatakan sebagai hadis yang palsu, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, sehingga bagi yang berpendapat bahwasannya al-mani hukumnya najis dengan berhujjah dengan hadis ini, maka hadis ini adalah hadis yang palsu yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Oleh sebab itulah pendapat yang benar, pendapat yang mendekati kebenaran wal ilmu indallah, adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang dipegang oleh jumhur para ulama bahwasannya al-mani hukumnya adalah suci. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin sampai sini ikhwah yang bisa kita sampaikan. Adapun faidah berikutnya fa insyaallah kita akan sebutkan di pertemuan yang berikutnya biiznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.